parto do sol ale songo bunga nari onari oh, satta bijo dabo sakapmu alani arta oh, Santa Bijo Dabo Polo Ratu sakapmu ah.